Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالات من البدع ومن عذاب النار. أيها الناس عباد الله جماعة عيد الفطر رحمني ورحمكم الله جميعا. Sungguh amat besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita di pagi hari ini, di waktu duha ini. Di antara sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang besar, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung, yang senantiasa Allah anugerahkan, di pagi hari ini kita telah menunaikan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Fitr 1 Syawal 1440 Hijriah, sesuai sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita selenggarakan di musalla di Tanah Lapang, di sini di Darus Sunnah. Ayuhan nas ibadallah, taqabbalallahu minna wa minkum salatana wa qiyamana وسائر أعمالنا الصالحات. غفر الله لنا ولكم جميعا. Semoga kita termasuk dari kalangan hamba-hamba Allah yang beruntung keluar dari bulan Ramadan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah, diterima amal-amal saleh kita selama bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hal ini. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memetik pelajaran-pelajaran berharga dari momentum bulan suci Ramadan. Di antaranya, yang pertama, kita terdidik di bulan Ramadan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan ini luar biasa, karena tidak ada puasa sebulan penuh di luar Ramadan. Ini pendidikan yang luar biasa. Artinya, dengan ini kita terdidik, terbiasa untuk tahan berpuasa sebulan penuh. Harusnya setelah itu puasa-puasa sunnah pada momentum tertentu dengan keutamaan-keutamaan tertentu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan berikutnya mulai dari bulan Syawal hingga Syaban nanti. Lebih mudah bagi kita untuk kita perhatikan, untuk kita jalankan, karena sebulan saja, puasa sebulan saja kita mampu. Tentunya selainnya lebih mudah lagi. Termasuk diantaranya apa yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa berpuasa Ramadan, perhatikan, berpuasa Ramadan artinya sebulan penuh tuntas. Thumma, kemudian artinya setelah selesai Ramadan, selesai puasa Ramadan, kemudian. Jadi jika ada yang punya utang puasa Ramadan karena udur, hendaknya di bulan Syawal ini menyelesaikan dulu utang puasa Ramadannya. Pertama karena itu wajib, lebih dahulukan daripada puasa sunnah. Yang kedua, agar bisa masuk dalam hadis ini. Selesaikan dulu Ramadan, kemudian mengikuti 6 hari di bulan Syawal adalah hal itu bagaikan puasa setahun. Karena sebulan 30 minimal amalan itu diganjar pahalanya 10, berarti 30 kali 10 300. Kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 60, berarti 360. 360 hari nilainya setahun. Apabila hal ini luput karena sesuatu dan lain hal, ada kesempatan yang lain. Karena ada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, andaikan tidak mencukupi 6 hari puasa di bulan Syawal. Ya, yang ini bisa diadakan, dijalankan baik berturut-turut maupun terpisah-pisah, baik di awal bulan, pertengahan maupun akhir, dan tentunya lebih utama di awal agar cepat selesai. Andaikan luput, ada kesempatan lain untuk juga bisa meraih nilai puasa setahun, yaitu apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Abu Hurairah riwayat Ahmad. Hadis yang sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siyamu syahri sabr wa siyamu thalathati ayyam min kulli syahr kasiyamid dahr. Berpuasa selama bulan kesabaran, bulan Ramadan yang disebut oleh Nabi bulan kesabaran, dan berpuasa 3 hari di setiap bulan. Di setiap bulan berarti masuk Syawal dan seterusnya. Nilainya bagaikan puasa setahun. Jadi sebulan Ramadan, kemudian karena 6 hari di Syawalnya luput, tapi masih bisa dapat 3 hari, bisa masuk dalam hadis ini. Tetapi harus diteruskan bulan berikutnya juga 3 hari, bulan berikutnya 3 hari, 11 bulan selain Ramadan, setiap bulannya ada 3 hari puasa. Ini akan bernilai setahun penuh. Oleh karena itu, upayakan yang 6 hari di bulan Syawal ini bisa dapatkan, karena ini saja sudah cukup bernilai setahun. Ya. Dan makna hadis ini yaitu mengikuti Ramadan dengan puasa setiap bulan 3 hari. Ini telah diwasiatkan pula oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada Abu Hurairah pada hadis muttafaq alaih. Abu Hurairah mengatakan, radhiyallahu anhu, awsani khalili bi thalathin. Orang yang paling aku cintai telah berwasiat kepadaku tiga perkara. An asuma thalathata ayyamin min kulli syahr, berpuasa setiap bulan tiga hari. Berpuasa tiga hari setiap bulan. Warak'atai ad-duha, dan salat dua rakaat duha setiap hari. Wa an utira qabla an anam, dan agar aku salat malam yang ditutup dengan witir sebelum tidur. Wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah yang kita inginkan di sini adalah agar berpuasa setiap bulan tiga hari. Puasa, ya ibadallah, merupakan amalan yang luar biasa. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan amalan yang tiada bandingannya. Karena besarnya manfaatnya. Nabi SAW pernah mengatakan kepada sahabatnya Abu Umamah radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Nabi mengatakan kepadanya, alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu. Wahai Abu Umamah, alaika bisiyam, banyak-banyaklah kamu berpuasa. Perhatikan puasa. Hendaknya banyak berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu tidak ada bandingannya. Puasa itu tidak ada bandingannya. Pelajaran yang kedua, kita dididik selama Ramadan untuk terbiasa qiyamul lail, yang disebut secara khusus dengan salat tarawih. Baik yang menjalankannya berjamaah di masjid, ataukah mengerjakannya sendiri di rumahnya. Semuanya masyru'. Bersama khilaf yang ada di antara ulama, mana yang afdal, berjamaah di masjid atau sendiri. Yang jelas, dengan menjalankan tarawih selama Ramadan, kita terdidik, terbiasa qiyamul lail. Terbiasa qiyamul lail. Hendaknya, ini kemudian kita pertahankan di luar Ramadan. Jangan hanya mengenal qiyamul lail, witir di malam-malam Ramadan saja. Qiyamul lail ya ibadallah adalah salat malam yang sangat berkesan di hati, di kalbu. Dan bacaan Quran lebih kuat, terutama para penghafal Quran. Allah berfirman, inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw aqwa muqila, dalam surat Al-Muzammil. Sesungguhnya salat malam itu lebih berkesan di hati. Lebih khusyuk, lebih mudah untuk tadabbur, merenungi makna-makna Al-Qur'an yang dibaca. Karena sunyi, sepi, jauh dari kesibukan. Waktu istirahat, pikiran lebih fokus, lebih konsentrasi, khusyuk. Dan lebih kuat bacaannya. Dengan keadaan seperti itu, sunyi, sepi, lebih konsentrasi, lebih kuat untuk baca Al-Qur'an. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an agar sholat malam yang diakhiri dengan witir. Nabi SAW bersabda pada hadis Ali radhiyallahu anhu dan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad. Hadis ini sahih. Nabi mengatakan, ya ahlal Qur'an awtiru. Ya ahlal Qur'an, maksudnya kata ulama, wahai orang-orang yang beriman dengan Al-Qur'an. Terkhusus para penghafal Al-Qur'an. Solat malamlah kalian yang diakhiri dengan witir. Yang paling utama dari qiyamul lail yang diakhiri dengan witir, yang paling utama adalah di akhir malam. Saat orang-orang terlelap tidur, kita terbangun mengerjakannya. Itu mengangkat derajat. Dan itu juga adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Bisa kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk berdoa. Bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang paling utama dan waktu yang mustajab. Akan tetapi, boleh jadi kita tidak mampu bangun di akhir malam, ataukah keadaan dan kondisi tubuh kita tidak mendukung, maka kita bisa menunaikannya sebelum tidur. Tergantung kondisi, karena qiyamul lail yang diakhiri dengan witir itu waktunya mulai seusai sholat isya dan berakhir dengan waktunya sholat, masuknya waktu sholat subuh. Salah satu contohnya wasiat Nabi alaihissalam kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah anhu adalah penghafal hadis hadis Nabi alaihissalam, banyak murojaah, menghafal hadis hadis di awal malam sehingga sulit untuk bangun di akhir malam, begitu kata ulama. Makanya Nabi alaihissalam berwasiat kepadanya pada hadis tadi, "Awsani khalili bi thalathin," orang yang paling aku cintai berwasiat kepadaku yang tiga perkara. Apa? Tiga wasiat itu salah satunya wa an utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur. Kenapa kata ulama? Karena Abu Hurairah murojaah ilmu hadis di awal malam sehingga sulit bangun di akhir malam, maka diberi wasiat oleh Nabi sebelum tidur witir dulu. Yakni qiyamul lail dan akhirnya witir baru tidur sehingga tidak luput. Tidak luput witirnya, qiyamul lailnya. Pelajaran yang ketiga, kita dididik di bulan Ramadan untuk merasakan penderitaan lapar haus yang tentunya konsekuensinya tubuh lemah-lemas. Agar kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama muslim yang kekurangan makan dan minuman, yang fakir miskin, yang notabene kehidupan mereka sepanjang tahun sering kekurangan makanan, sering kelaparan, agar kita ikut merasakan penderitaan mereka. Dengan itu diharapkan kita menjadi sadar ketika merasakan betapa menderitanya menjadi orang yang kekurangan makan dan minum, orang yang kelaparan, orang yang kehausan, lemah tubuh, lemas karena kurang makan dan minum. Kita pun diharapkan sadar akan kelemahan kita selaku hamba Allah, dan bahwa kita ini lemah, kita ini fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak menyombongkan diri untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi seperti itu lebih mendukung seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula agar kita terdorong untuk mengingat saudara-saudara kita sama muslim, menyantuni mereka. Sedapat mungkin menyantuni mereka, membagi makanan dan minuman kita untuk mereka, meringankan beban mereka, membagi makanan buat mereka. Dan masalah ini, memberi makan kepada fakir miskin, adalah masalah yang sangat urgen dan sangat diperhatikan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak sekali perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah syariat tentang ini. Coba perhatikan, di bulan Ramadan ada kafarah bagi orang yang batal puasa karena jima, maka dia dikenai kafarah. Jika tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, pilihannya adalah memberi makan 60 fakir miskin. Coba. Memberi makan 60 fakir miskin. Contoh lain, bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sudah tua dan belum pikun ya, masih mukallaf, tetapi sudah lemah tubuhnya, sudah tua, sudah tidak mampu berpuasa, begitu pula orang sakit yang sakitnya tidak ada harapan sembuh, diganti dengan bayar fidyah. Fidyah itu apa? Fidyah itu memberi makan fakir miskin. Kemudian di akhir Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan atas seluruh kaum muslimin tanpa kecuali yang berpuasa dan yang tidak berpuasa. Budak, orang merdeka, laki-laki, wanita, dewasa, kecil, semuanya tanpa kecuali seluruh kaum muslimin. Walaupun dia gila, walaupun dia bayi, tentunya melakukan adalah wali. Dikenai kewajiban bayar zakat fitrah. Zakat fitrah. Zakat ini berupa apa? Berupa makanan, makanan pokok. Makanan sehari-hari, makanan pokok sehari-hari. Di negeri kita adalah beras. Tujuannya apa? Kata Nabi SAW, tu'matan bil masakin. Lagi-lagi, ini untuk memberi makan fakir miskin, khusus zakat al-fitrah, zakat fitrah, khusus untuk makanan bagi fakir miskin. Dan masih banyak lagi di sana contoh-contoh dalam syariat betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memperhatikan masalah ini. Oleh karena itu hendaknya kita tidak segan-segan dan tidak berat-berat untuk senantiasa membantu dan memperhatikan saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang kekurangan, untuk meringankan penderitaan mereka. Pelajaran yang ketiga. Kita terdiri di bulan Ramadan untuk bertakwa kepada Allah SWT, yaitu mengerjakan kewajiban, menjauhi keharaman atas dasar ikhlas karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, dan atas dasar ilmu, dalil. Itulah takwa. Kita bertakwa di bulan Ramadan dengan menjalankan puasa Ramadan. Bersama dengan itu, kita tetap sholat 5 waktu, tetap mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Ya. Meskipun dalam keadaan kita menderita lapar dan haus, dalam keadaan tubuh kita lemas, tapi seluruh kewajiban-kewajiban itu yang membutuhkan tenaga, energi tentunya, tetap kita kerjakan. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dengan menjalankan puasa Ramadan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan. Baik itu perkara-perkara yang membatalkan puasa maupun perkara-perkara haram yang tidak membatalkan puasa tetapi bisa membatalkan pahala puasa atau mengurangi pahala puasa. Lebih dari itu, ya ibadallah, kita pun bahkan terdidik saat berpuasa di bulan Ramadan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah, meskipun tidak wajib bagi kita, mengejar keutamaan. Itu hal yang sangat tampak di kalangan kaum muslimin. Juga menjauhi perkara-perkara yang makruh, meskipun itu tidak haram. Bahkan kita cenderung selektif di bulan Ramadan saat berpuasa, selektif dalam berbicara dan bertindak hal-hal yang tidak ada nilai urgensinya bagi kita, kita hindari. Ya ibadallah, inilah tujuan disyariatkannya puasa Ramadan, agar kita bertakwa. Oleh karena itu, keliru orang yang berpuasa Ramadan hanya menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, tetapi dia tidak peduli untuk menerjang keharaman-keharaman Allah SWT yang lainnya, yang dianggap tidak membatalkan puasa. Padahal itu bisa membatalkan pada puasa, ataukah mengurangi. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu." Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Al-Bukhari. Barang siapa tidak meninggalkan ucapan dan amalan haram, dusta dan yang lainnya selama berpuasa, maka Allah tidak menyukai dia meninggalkan makan dan minum. Karena tujuannya bukan hanya semata menahan lapar dan haus, tapi tujuannya agar bertakwa, meninggalkan seluruh perkara haram. Demikianlah jika kita berpuasa, bukan hanya di bulan Ramadan. Ketika kita berpuasa sunnah, di bulan-bulan berikutnya, mulai bulan Syawal dan seterusnya, saat kita berpuasa, hendaknya kita bertakwa. Jangan hanya menjaga diri dari perkara yang haram, tapi dari perkara yang membatalkan puasa, tetapi juga menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwa pendidikan takwa di bulan Ramadan bukan hanya kita terbiasa terdidik meninggalkan perkara haram, bahkan memperbanyak amalan sunnah, meninggalkan perkara makruh. Bahkan kita selektif memilih dan mengukur ucapan dan perbuatan kita, apakah itu ada nilai urgensinya, penting bagi kita atau tidak. Dan semua ini telah mencakup tiga tingkatan takwa yang telah disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Kitabul Fawaid. Beliau menyebutkan tingkatan takwa itu tiga. Yang wajib yang pertama, yaitu meninggalkan perkara haram yang menentukan hidupnya hati, kalbu. Perkara haram yang jika digeluti akan mematikan kalbu, matikan hati. Meninggalkan perkara haram, ini wajib. Ini menentukan hidupnya kalbu, menentukan hidupnya hati. Tingkatan yang kedua, meninggalkan perkara makruh. Ini menentukan sehatnya hati, kalbu, kata Ibnu Qayyim. Barang siapa ingin selalu kalbunya, hatinya sehat, jauhi hal-hal yang makruh. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang tidak ada nilai urgensinya bagi kita. Tidak penting bagi kita, bukan urusan kita, tidak ada kepentingannya kita dengan itu. Tak usah diurusi. Ya. Ini menentukan kegembiraan kalbu, kegembiraan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, tiga jenis ketakwaan ini kita dididik selama bulan Ramadan dengan itu. Semoga kita termasuk yang meraihnya dan kita pertahankan setelahnya di bulan-bulan berikutnya. Karena dengan hanya dengan ketakwaan kita bisa meraih jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dalam surat Ali Imran. Hendaknya kalian bersegera menuju ampunan Rabb kalian, menuju jannah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pelajaran yang terakhir yang bisa kami sampaikan pada khutbah ini, yaitu kita terdidik di bulan Ramadan untuk menjadi penyabar. Untuk menjadi penyabar. Kita dididik untuk menyabarkan diri menjalani ibadah puasa sebulan penuh, bayangkan. Sebulan penuh. Jika bukan orang yang penyabar, dia tidak akan lulus. Tidak sedikit orang yang batal puasa di tengah jalan. Tidak sedikit orang yang memang dari awal meninggalkan puasa. Jadi karena orang-orang yang fasik tidak mampu bersabar menjalani ini. butuh kesabaran yang tinggi. Pendidikan kesabaran yang tinggi selama Ramadan. Bayangkan kita berpuasa. Bersama dengan itu, kita tetap menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Dalam keadaan tubuh kita lemah, kita tetap menunaikan sholat lima waktu. Bagi laki-laki berjamaah di masjid, kecuali yang punya uzur. Ya, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Sesuai dengan kewajiban masing-masing. Dari kalangan kaum mukmin dan mukminat. Dan itulah sebabnya Nabi SAW menamakan, menggelari Ramadan dengan bulan kesabaran. Pada hadis yang sudah disebutkan tadi. Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Dan ketahuilah bahwa kesabaran itu globalnya dua, detailnya tiga. Pendidikan sabar di bulan Ramadan, pendidikan kesabaran di bulan Ramadan telah meliputi tiga jenis kesabaran ini seluruhnya. Yang pertama, sabar menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk, yang menyakitkan, yang menyusahkan berupa musibah. Dengan puasa Ramadan, kita ditakdirkan lapar, haus, tubuh lemah. Tubuh lemah. Ya. Perut keroncongan. Kerongkongan kita kering, kita kehausan, tubuh kita lemah, lemah. Ini takdir, konsekuensi dari puasa. Dan ini penderitaan. Ini menyusahkan. Tentunya harus dihadapi dengan sabar. Yang kedua, sabar menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbagi dua, yaitu sabar menjalankan kewajiban. Dengan penuh kesabaran kita sabar menjalankan ibadah puasa dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang kedua, sabar meninggalkan keharaman. Sabar di dalam mengekang dorongan hawa nafsu kita dan dorongan syahwat kita kepada hal-hal yang diharamkan. Baik terkait syahwat perut, makan dan minum, maupun syahwat kemaluan. Semuanya kita jaga. Saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan itu terbagi dua. Yang pertama, perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Dan itu meliputi menahan diri dari syahwat perut, makan dan minum, dan syahwat kemaluan. Merupakan pembatal-batal puasa. Jadi yang pertama adalah kita bersabar menjauhi pembatal-batal puasa yang diharamkan oleh Allah SWT. Yang kedua, kita bersabar menjauhi seluruh perkara yang haram selain pembatal-batal puasa. Karena hal-hal yang haram selain pembatal-batal puasa itu bisa membatalkan pahala puasa kita atau mengurangi pahala puasa kita. Ini semua membutuhkan kesabaran. Hanya orang penyabar yang bisa menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala dan menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan momen Ramadan telah mendidik kita menjadi penyabar pada seluruh jenis kesabaran yang telah disampaikan tadi. Harapannya tentunya kita keluar dari Ramadan menjadi seorang penyabar. Sehingga kita menjalani bulan-bulan berikutnya dengan penuh kesabaran. Sebagaimana di bulan Ramadan. Karena hanya dengan menjadi penyabar, bersabar menjalankan takdir Allah, bersabar menunaikan syariat Allah, hanya dengan itu kita bisa masuk dalam jannah. Oleh karena itu, pada sekian ayat disebutkan bahwa jannah untuk orang-orang yang penyabar. Di antaranya Allah SWT berfirman di akhir surat Al-Furqan, Setelah Allah menyebutkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sekian ayat menceritakan tentang sifat-sifat mereka. Sabar menjalankan syariat Allah. Sabar menjalani takdir Allah. Kemudian di akhir Allah mengatakan, ulaika yuzawna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salama. Mereka lah orang-orang yang diberi balasan al-ghurfah, kamar-kamar yang indah dalam rumah-rumah kediaman, istana-istana yang indah yang megah dalam jannah. Dengan sebab apa mereka meraih itu? Bima sabaru, kata Allah. Bima sabaru, dengan sebab mereka sabar dulu di dunia. Mereka sabar menjalani takdir Allah, sabar menjalani syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka di dalam jannah, dalam surga, mereka mendapat sambutan penghormatan dan ucapan salam sejahtera. Ucapan salam tersebut datang dari Allah sendiri kepada ahlul jannah. Dalam surat Yasin Allah berfirman, salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan salam, selamat, sejahtera Allah Subhanahu wa taala ucapkan kepada penghuni jannah. Qawlan min rabbir rahim itu adalah ucapan yang benar-benar diucapkan oleh Rabb alam semesta yang maha penyayang kepada ahlul jannah. Begitu pula para malaikat masuk dari seluruh pintu-pintu jannah ataupun masuk dari seluruh pintu-pintu istana rumah kediaman yang dihuni oleh penghuni jannah, menemui penghuni istana itu, penghuni rumah itu, untuk mengucapkan salam kesejahteraan buat mereka. Di surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden, surga Aden itu surga yang kekal, yang mereka masuki, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Begitu pula dimasuki oleh siapa saja yang saleh dari ayah-ayah mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka. Artinya keluarga muslim, keluarga mukmin akan berkumpul dalam jannah, berkumpul kembali sebagaimana mereka di dunia satu rumah, menaati Allah dengan penuh kesabaran, menjalani takdir dan syariat Allah. Mereka pun akan berkumpul kembali nanti dalam jannah, di satu tempat bersama ayah, ibu dengan anak-anaknya, suami dengan istrinya, dengan syarat sama-sama saleh. Bahkan mungkin berbeda derajat, akan tetapi boleh jadi anak itu diangkat derajatnya agar bisa bersama dengan ayahnya dalam jannah, berkumpul kembali. Wal malaikat yadkhulun alaihim min kulli bab, dan para malaikat masuk menemui mereka dari seluruh penjuru pintu. Ada yang menafsirkan seluruh penjuru pintu surga. Pintu surga jumlahnya 8. Ada yang menafsirkan seluruh penjuru pintu-pintu istana-istana, rumah-rumah yang didiami oleh ahlul jannah. Masuk menemui mereka. Salamun alaikum bima sabartum. Perhatikan. Allah mengatakan apa? Malaikat itu masuk ke seluruh, melalui seluruh penjuru pintu untuk mengucapkan apa? Salam. Salamun alaikum. Selamat, sejahtera buat kalian. Bima sabartum. Karena kalian dulu sabar di dunia. Sabar dalam arti menjalani takdir dan sabar menjalani syariat. Fani'ma uqbad dar, dan ini adalah senikmat-nikmat tempat kembali di akhirat itu jannah. Jadi, tidak mungkin kita bisa masuk surga tanpa kesabaran. Semoga kita termasuk yang terdidik dan meraih predikat penyabar yang menuntut Ramadan, dan kita terus mempertahankan kesabaran ini hingga akhir hayat kita, agar kita meraih husnul khatimah dan kita semua dikumpulkan bersama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jannatul adn dan jannatul firdaus. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.